حتى أفتح وصيح في منذ هذا الوادي sebelum beliau meninggal dunia. Dan ini disaksikan oleh Abdullah bin Shalih bin Ahmad al-Wadi dan juga Shalih bin Fahid al-Wadi dan Muhatim Abdullah bin Ali al-Habib. Wasiat Syekh al-Akhirah, wasiat Syekh yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بفرمان: كل نفس ذائقة الموت. masing-masing jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma qiyamah. Bahwasanya akan diberikan pahala kepada kalian nanti pada hari kiamat. Wa lam tusbiha 'anil nar. Udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, Allah masukkan dirinya dalam surga, maka sungguh dia beruntung dan berbahagia. Wa mal hayatu dunya illa mata'u. Dia tidaklah di dunia hiasan dunia. Kehidupan dunia kecuali hanya sekedar hiasan ini. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqulu subhanahu wa ta'ala aina ma takunu yudrikukul maut walau kuntum fi burujin musajjadah. Dimanapun kalian berada, kalian pasti merasakan kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat tinggi, walaupun kunti buyutiku lagalau dan kalina kutiba alaikum urqat la mahu'alikum. Katakan Muhammad, seandainya kalian di rumah-rumah kalian, sungguh orang yang sudah ditakdirkan akan terbunuh di meja pelajar, maka dia akan keluar dari pertigaan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa likulli ummatin ajal. Masing-masing setiap umat itu ada ajal. Fa idza jaa ajalihim la yastaakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Dan jika datang ajal kepada mereka, mereka pun tidak bisa mendahulukan ataupun mengakhirkan. Kematian itu pasti akan terasakan bersama. Dan kematian merupakan penderitaan yang sangat berat. Dan berpati yang mengatakan, wa karba'ala. Bagaimana tentang kegentingan ketika datang kematian. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, laisa ala adika al-qurbah al-yawm. Tidak ada kegentingan kepada bapakmu setelah ini. Artinya telah datang satu maut, tidak ada lagi kegentingan, keganasan, bagaimana beratnya orang yang menghadapi kematian sendiri. Kalau tara al-mujrimu, kalau kalian melihat bagaimana orang-orang mujrim, nabi suruh mereka yang menunjukkan kepala mereka kepada Allah. Juga berkaitan dengan orang-orang zalim, adribu yuham wa adbarum, para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Dan banyak orang yang meninggal dunia wajahnya dalam keadaan hitam pekam juga punggungnya. Dan juga orang yang walaupun kulitnya hitam tapi kelihatan berseri-seri. Inilah keadaan sebagaimana mau dan kita akan mengalaminya. Dari Adam alaihissalatu wassalam telah meninggal. Kemudian Nuh. Seterusnya para anbiya. Para sahabat. Dan tentunya akan sampai kepada kita semua. Maka tidak ada yang paling baik buat diri kita adalah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ba'al mayyit salah ahli wa malu wa amal. Yabqa wahid. Yajiru nah, yabqa wahid. Jadi mayyit akan diikuti dengan tiga perkara. Ahli wa malu wa amal. Keluarganya, harta bendanya, dan amalan. Kembalilah yang kedua, keluarga dan harta bendanya. Sementara yang mungkin hanya amalannya. Sehingga ya Allah, saat kematian ini tidak ada yang pantas buat kita kecuali beramal. Amal-amal kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita lakukan bersama. Maka bagi orang-orang yang diselamatkan dari azab Allah SWT di masjid dan surga, maka sungguh ini keuntungan yang sangat besar. Nasihat beliau yang cukup indah sebelum dia meninggal. Bahwa sendiri kejadian bisa diketahui yang Abi Azza Yasar bin Abi. Yasar bin Abi. Imam Muslim ini meriwayatkan dari dalam jami'nya dengan sanad yang sahih dari Abu Azza Yasar bin Abi. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah qabdu 'abdin bi ardin ja'a Allah lahu ja'ala lahu ilayhi hajj." Jika Allah menjadi kematian hambanya di satu daerah, satu tempat, maka sungguh Allah akan menjadikan dia punya rumah. Kalau Allah jadikan selamat dia meninggal mati di sana, dia pasti akan menempuh kerjaan besar. Kita masih ingat bagaimana Syekh Mufil yang diancam. Karena fitnah terjadi, diancam oleh pemerintah Saudi mau dibunuh. Nah, kemudian setelah fitnah mereda dan dia Allah berikan kembali. Ternyata pemerintah Saudi justru membolehkan Syekh Mufil dikubur di samping dunia itu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan kerajaan Saudi menghormati. Dari awal, hampir-hampir tidak ada harapan untuk kita kembali. Namun pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Mufil harus meninggal di Saudi. Allah mewafatkan kita. Inna Allah indah ilmu sa'am. Wa ila zil ghayr. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. وَمَا تَرِنَصُمْ بِأَيَّا عَلْمِ تَرْمُونَ. Sungguhnya Allah yang mengetahui datang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Dan dia yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan kalian dia akan mengetahui apa yang hendak kalian lakukan esok hari. Dan kalian juga tidak mengetahui. Dia tidak seorang jiwa pun yang mengetahui. Di mana dia akan meninggal. Tidak ada seorang jiwa yang mengetahui apa yang itu dia lakukan. Dan tidak ada yang mengetahui juga. Di mana dia akan meninggal. Ini semuanya. Diketahui Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita siap-siap. Untuk meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika jaa ajalukum la yastahiluna sa'atan wa la yastaqimun. Jika jaa ajalukum la yastahiluna sa'atan. Dia datang ajal yang tidak akan bisa. Nah, jangan lupa untuk menghasilkan sedikit pun. Waktu sedikit pun tidak akan bisa. Jangan lupa untuk dihasilkan. Hadal hadis kathiran ma akramu ala akwalina fi rihalati fi rihalatina. Wa fi rihalatina. Hadis ini sering kita bacakan kepada teman-teman kita ketika kita berpergian فإنا لا نستغل أيجب بنا الأجاب kita tidak akan lagi kalau kita ini akan berkhianat. Jadi ada wajah wajah di batin mutawakil ayat ayat nur biha akan batin. Nah, sungguhnya dakwah yang mengarahkan, yang memerangi kebatilan, maka akan terjadi bahwa pelaku-pelaku kebatilan akan berbuat khianat. Ini ma'ruf bagaimana Abu Dhar Majusi berkhianat kepada Umar bin Khattab setelah tersibuk. Abu Dhar Majusi membawa pisau yang ada dua cabang dan dirakiti dengan rakit. Kemudian membunuh Umar bin Khattab dari belakang dan juga menusukkan kepada para sahabat yang lain, sehingga ada 13 sahabat yang terluka. Dari 13 ini ada 6 atau 7 yang meninggal. Khianat. Walaupun dia mengaku beragama Islam, akan tetapi kalau seorang itu betul-betul memerangi kebatilan, pasti musuh-musuh Islam tidak akan ridha dengan dia. Wala'allahu qadarallah al-amun ala dras. Kemungkinan Allah hadirkan diriku akan meninggal di atas pembaringan. Wa kuntu arwah ayyuhtam li syahadah ma'ad da'wah. Sebenarnya aku berharap aku ini meninggal mati syahid ketika dakwah. Alhamdulillah ala maqdir Allah. Dan segala puji bagi Allah apa yang telah Allah takdirkan. Beliau mempunyai cita-cita untuk mati syahid. Akan tetapi Allah takdirkan lain. Ternyata beliau meninggal di atas pembaringannya. Ala'annahu qadara bayu wahdun min ulama. Padahal telah berkata sebagian para ulama seperti tadi Imam Ahmad Syekh Islam Tahiyah al-rad ala al-bidah bima jira al-jihad fi sabilillah. Bahwasanya membantah kepada pelaku-pelaku bid'ah itu kedudukannya sama dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal afdal la jihad fillah, bahkan lebih utama daripada terjihad, daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya itulah balau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kenapa tidak ada sekelompok antara mereka yang memahami agama ini, memahami ilmu agama, jangan sampai mereka berdiri semuanya. Ya, ada kelompok yang memahami ilmu agama, sehingga setelah mereka kembali dari medan laga, dari peperangan, ada orang-orang yang menasihat. Lakin as'allaha ayyar jitani ikhlasa fima bakiya min umur. Akan tetapi, aku minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada diriku keikhlasan dengan sisa-sisa umurku. Nah, sudah saya jelaskan dari bahwa ikhlas merupakan perkara yang sangat tinggi. Salah satu diterimanya amalan itu harus dengan ikhlas. Amalan tidak ikhlas akan diterima. Wabah jahat. Setelah ini, fungsi akibai jaminan sabar wal ikhtisar. Aku nasihatkan kepada kalian kerabat semuanya untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liya'lamu anna Allah la yudhayyi'ahu wa 'alayhi bima 'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam an taqul Allahumma ajilni zawjan khairan min abi salam. Dan hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Walaupun sesuatu itu meninggal, walaupun kelak kita sudah meninggal, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ada billahi rasul. Inna Allah qasama bainakum akhrabakum kama qasama bainakum arzabakum. Wa inna Allah yu'ti man yu'ti wa man la yu'ti. Sungguhnya Allah telah membagi di antara kalian bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian, sebagaimana Allah telah membagi rezeki-rezeki di antara kalian. Allah memberikan rezeki kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Wala yusyadin illa man yusyadin. Dan tidak memberikan ilmu agama kecuali Allah mencintai. Jadi khusus orang-orang diberikan agama itu orang-orang dicintai Allah SWT. Jadi kalau kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian keadaannya senantiasa tawakkul. Harapkan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Jika kalian lihat bagaimana orang kafir yang senantiasa durhaka kepada Allah, Allah tidak menyanyiakan mereka. Meskipunnya tetap ada, walaupun kafir, walaupun tidak sen, walaupun tidak akan, walaupun tidak kuasa, tetap berkata. Bagaimana mungkin Allah akan menyanyiakan orang-orang yang beriman? Sekala Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah. Ia tak kira Ummu Salamah ditinggal mati oleh Abu Salamah. Diajarkan berdoa, Allahumma abdilni zawjan khairan min abi salamah. Ya Allah, berikan ganti hidup diriku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata setelah selesai iddahnya, maka Rasulullah SAW sendiri yang melamar Ummu Salamah. Kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada Abu Salamah. Ini doa bagi setiap mukmin ketika mendapatkan musibah, hendaknya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Lama anni awsam usi al-akriba hamidullah afaqahum li kulli khair. Bagaimana aku berikan wasiat kepada kalian kerabat, semoga Allah menjaga mereka dengan taufik dengan semua kebaikan-kebaikan di akhirat asyir amal salih khairan wa'ala nusadziku fi, supaya senantiasa berbuat baik kepada asyir rahmat salih. Saya yang suami yang sekarang masih di sana menjadi imam dan jemaah. Saya mengetahui hafalnya kayak air. Sibuk dengan mengurus dakwah. Hampir-hampir setiap saat pada telepon. Jadi semua berguru. Pelannya langsung ke imam. Tanpa meroja, ini luar biasa. Jadi hafalnya kayak air. Lancar, luar biasa. Jangan kami betulkan apa tuduhan-tuduhan kepada Syekh Abdul Suhabi. Dulu pernah dituduh. Maksudnya Syekh Abdul Suhabi ini korupsi. Hanya tamar-tamar yang seharusnya segera dibagikan. Ini disimpan sampai banyak ulatnya. Setelah datang banyak ulatnya, dibuang ke tempat sampah. Ini mereka mengatakan bahwa Syekh Abdul Suhabi tidak amanah, tidak jujur. Tidak terpercaya. Maka Syekh Ahmad Suhabi menerangkan masalahnya bahwasanya memang dari awal ada orang yang berikan tamar ini ada ulahnya. Dan dia segera membagikannya. Kalau tidak habis dibagi biar bisa rata. Ternyata sampai terakhir terlalu banyak ulahnya. Sehingga dibuang bagian termasalah. Tidak semuanya. Sempat Syekh Muqbil bin Hadir Wajib mengganti ilmu sirnya yang waktu diganti dengan yang lain. Namun demikian keadaan dakwah semakin tidak baik, akhirnya dikembalikan lagi kepada Syekh Ahmad. Beliau berikan nasihat supaya jangan membetulkan tuduhan-tuduhan mereka-mereka mengatakan bahwa Syekh Al-Sobi tidak amanah. Bahkan sekarang Syekh Ahmad Al-Sobi menikah dengan bekas istrinya Syekh Mukbil. Wa utihi Syekh Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajjul Khairah. Dan aku wasiatkan kepada mereka dengan Syekh yang mulia, yaitu Syekh Yahya bin Ali Al-Hajjul. Dengan kebaikan-kebaikan. Wa alla yarzau bi nuzuri 'ala al-qasr. jangan sampai mereka itu riko, beliau turun dari kursi. Sehingga tidak ada ulama Yaman. Ulama Yaman yang mengatakan, jangan belajar zaman. Nah, atau bahkan menjadi seandainya saya itu bukan dari wasiat dari saya mobil itu akan diturunkan di jabatannya. Dan ada orang Indonesia, Lukman Ba'abdul PS, itu dia. Berusaha membuat perusahaan Islam yang luar biasa. Di antaranya Syekh. Nah, saya adalah juri menghina sahabat. Kalau ada orang menghina sahabat, ini betul kurang. Tentu mereka akan lebih dulu. Di sana banyak para masyayikh yang mendengarkan taklimnya. Dan kenapa? Mereka lebih dulu di sana, apakah mereka lebih jahil daripada Lukman? Daripada Lukman Ba'abdul yang mendengar berita dari orang munafik, orang yang majhul. Masih Abdullah bin Rabi atau Darmaji. Nah, orang-orang yang majhul jadi ketahui. Orang, nah, dengan makin nama-nama yang majhul. Abu Umar Abdul Hamid. Walaupun saya tahu siapa ini, mungkin saya tahu. Nah, kemudian dari Hurubah sendiri menerbitkan buku yang jelas-jelas ini menentang dakwah sunnah jamaah. Ya, ayat jamaah. Tidak ada satupun dari para masyayikh Syekh Yaman itu yang menghalangi dakwah, menghalangi apa belajar jamaah. Bahkan kemarin tatkala Abu Mas'ud datang ke Syekh Muhammad As-Somali, Syekh Muhammad Malik dan sebagainya, bagaimana pendapat Syekh seandainya ada murid-murid yang mencela Syekh Yahya bin Dammam? Mereka katakan, kami akan mengusirnya. Kami akan mengusir. Adama dalam markas kami. Menghina Syekhnya dalam menghina kami semuanya. Menghina Syekhnya menghina kami semuanya. Menghina Syekh daripada Syekh Mufir. Itu menjadi. Syekh Abdul Rahman sendiri mengatakan, Fa'ini abro ilallah ta'ala min kul itarah wa ta'an gud markas Dammam. Nah, semuanya saya berlepas diri dari orang-orang yang senantiasa berzikir kacauan dan mencela melawan markas Dammam. Wajib Syekh Yahya Al-Hakim. Itu Syekh Abdul Rahman sendiri tidak riba. Jema dicela. Nah, waman fa'ala syai'an min dzalika fa innama yumathil nafsah wa la yumathil. Ya, siapa yang melakukan ini? Nah, cuma mending dirinya sendiri yang tidak dari diri. Ini tidak ada yang riba. Dengan kesaan-kesaan kepada Syekh Yahya Al-Hakim. Bahkan saya rasa mungkin katakan di sini, wa Allah yang mau dulu yang aku sedang, jangan sampai ribo. Saya ini turun dari kursi. Nah, bentuk syukur bagaimana orang-orang yang dulu itu kemajuan sedikit di sana dikasih makan gratis, dikasih pelajaran. Nah, sekarang terkala saya mungkin mengatakan jangan sampai ribo. Nah, saya lihat turun dari kursinya. Lukman katakan ini hadis. Saya lagi ada rekamannya, Kalau ingin dengarkan, ada rekamannya. Mengatakan menghina para sahabat dia juga ketika telepon dari Ambon. Nah, ada Saifullah dan juga Awakat dan sebagainya. Bahwa pada asalnya murid-murid dari Dammam itu ditahdir. Nanti ada rekomendasi dari ashabnya. Rekomendasi dari siapa? Hak apa mereka rekomendasi? Nah, ini sungguh kenyataan. Bahwa nasun ini. Maksudnya dia adalah penasihat yang terpercaya. Ini sanjungan dari Syekh Mufil kepada Syekh Yahya. Bahkan, dari awal yang sering khutbah Jum'ah itu Syekh Yahya. Nah, kecuali yang pada hari Aid, Syekh Mufil yang khutbah. Ya, khutbah Jum'ah itu Syekh Yahya yang sering. Nah, mereka mengetahui ini. Nah, apakah ketika memilih khatib khutbah Jumat orang-orang yang sembarangan? Wa kadza bi sa'ir sunnah Allah rahabu. Nah, dan juga kepada mereka para murid dari para penjaga-penjaga yang mulia dan juga kebaikan ulama ulama dan juga sisa dari orang-orang asing. Bagi orang asing, fahum sabirun ala umur syadidah. يعلمها يعلمها الله الأجر لطلب العلم ما أسنه إليه. Mereka termasuk orang-orang sabar karena mengalami keinginan yang luar biasa saat dasar. Mereka sabar akan apa yang tadi saya sebutkan. Cuaca yang tidak mendukung. Setiap musim hujan yang datang banjir. Dan ada beberapa rumah yang runtuh. Nah, yang tidak mengetahui ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha untuk mencari ilmu. Fa'asir ilaihi. Maka berlaku baiklah kalian kepada mereka. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi rahmatin Allah lim dalam. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu wahai Muhammad bisa berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta fadhlan ghalid al-qalbi lam tadun hawli. Seandainya kamu itu berlaku keras kasar, sungguh orang-orang akan lari dan sekeliling. Wal warid yata'allam min ayyi kalimah. Orang aslinya akan merasa tersakiti dengan kata-kata saja sudah tersakiti. Sebabun akan berada muntanan, muntanan iman. Barakutubihim hamidakumullah. Dan di antara mereka itu, ada yang datang dari negara yang betul-betul mengalami kenikmatan. Seperti dari Amerika dan dunia. Setiap saat makan, minum, orang Inggris yang begitu. Makan kedaman, makan kulit, makan kacang, sama roti yang tidak ada rasanya. Kadang banyak garamnya. Kemudian siang hari makan nasi yang tidak ada lauknya. Kadang kentang 5 ini untuk 10 orang. Kadang hanya tomat di blender, mencampur air, kasih garam, sudah itu lauknya. Nah. Di Indonesia juga begitu, banyak ada sate, ada macam-macam. Nah. Kemudian mungkin dengan perkataan yang mungkin yang tadi akan masuk dalam hati. Waya dengan tahtari. Jauhilah kalian dari perselisih. Jauh amat dengan tahtar Ahmad Sawabi. Syekh Yahya wa Allah. Serahkan masalah pengusiran kepada Syekh Ahmad Sawabi. Kepada Syekh Yahya Al-Hajuri. Dan juga kepada para roh, para pengawal, para penjaga. Serahkan masalah pengusiran dan sebagainya kepada mereka ini. Pengusi kabilati wadi'ah a'azahumullah bita'ati. Dan aku wasiatkan kepada kabilahku wadi'ah, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada mereka dengan kata-katanya. Ayuhadidu ala zayu hamna. Untuk menjaga jalan hadis terma. Maksudnya apa? Menjaga ya. Hadiat Syekh mungkin untuk menjaga jalan hadis. Kalau ini rame-rame, datang gerombolan-gerombolan ini, berusaha menjatuhkan dhamma. Sekali lagi, dulu ketika Fina Abdul Hasan, ada sekitar 200 orang Libya. Yang mereka itu rata-rata para pengajar di sana. Orang-orang yang ilmunya luar biasa. Jadi kalau mungkin ada ustaz Indonesia yang 200 misalnya, tinggal di sana tidak mengajar, tidak apa-apa, bahkan sebagian tidak paham dalam permasalahan nah, perkataan para masyaikh. Nah, tahdir dhamma itu tidak ada artinya. Ini ibaratnya, nah, jadi seorang mau membabat gunung pakai air yang kecil. Bagaimana mau membabat gunung? Nah, ini pusat al-sunnah jamaah. Dunia mau dibabat sama kecil-kecil tadi. Nah, orang kecil ini. Kalau sudah saya jelaskan tadi, bahasa Syarabi mengatakan tidak ada yang menandingi markis di dunia yang baik dan lemah. Kita lihat tadi bagaimana tarbiyahnya para alimah seperti Syekh Ahmad bin Najib mengatakan bahasa Syekh Yahya. Al-Allamah, ini lebih tinggi daripada Syekh. Al-Allamah itu lebih tinggi. Nah, wah Syekh Mukul Syekh mengatakan Al-Allamah, Al-Nasih, Al-Amin, tambah lagi. Memberi nasihat yang jujur al-alamah Syekh Yahya al-Hajuri. Nah, disanjungan para a'immah, para ulama tentu jelas. Nah. Innahu yuktabaru izzan lahu. Karena ini termasuk kemuliaan bagi mereka. Dengan datangnya masjid jamaah kemuliaan. Umat ketika belum datang dakwah itu mungkin dari ketahui orang belum. Nah, yang namanya apa? Buang air apa? Jadi orang-orang di sana itu WC itu di atas. Nanti kotorannya jatuh ke bawahnya. Dan orang bisa melihat ini baunya ke sana kemari. Demikian keadaannya. Ini betul-betul badi. Yang datangnya mati ke jamaah. Rumah-rumah jadi mahal. Dagangan-dagangan bisa laku keras. Bahkan dulu ketika awal kita nam ke jamaah, yang namanya anggur itu satu ember cuma 20 real. Itu senilai 2000 sih. Satu ember gede. Sekarang sudah mahal. Rumah yang dulu cuma dikasih sudah tempatnya aja. Sekarang dijual sampai jutaan. Ada 50 juta, ada 100 juta. Nah. Sehingga merupakan kemuliaan bagi mereka. Seolah-olah seluruh pelosok dunia tahu ini jemaah-jemaah. Ini karena barokah di dakwah tadi. Ini kemuliaan. Kalau kamu di musrah dakwah di Syri Amriha. Mereka sudah berusaha untuk menolong dakwah itu dari awal. Jazakumullahu khairah. Subhanallah. Berikan balasan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa usi ikhwani fillah ahli sunnah wal alam ahli sunnah. Jadi kembali ala sunnah. Allah fi rasul ma'allah. Baiklah. Aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku. Ya ahli sunnah wal jamaah. Untuk senantiasa. Nah, bergelur dengan ilmu yang berfaedah. Dan juga bergelur sidik ma'allah. Dan ikhlas kepada Allah SWT. Wa idza nazalat bihim nazilah, istama'a ulul hal wal aql. Nanti ada permasalahan, maka berkumpullah ini ulul mada, ulul hal wal aql. Jadi diwan syura, jadi tujuh yang mungkin. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini sebuah mereka. Apa ini yang saya mungkin? Menempatkan Syekh Abdul Wahab yang katanya membela nah Syekh Abdul Rahman Adani ranking pertama. Dan mereka tidak tahu ketika Syekh Muhammad Imam ya Syekh ada alat dari tertib pula apakah ini secara berkaitan atau tidak berkaitan dengan ilmu ini secara berkaitan atau tidak dia katakan tidak ini berarti bahwasanya nah ini urutan dari sisi ilmuwan. Bahkan ketika Abdullah Nabi mendampingi Syekh Mufil bertanya, man a'lamu nas di Yaman? Siapa yang paling berilmu, yang paling alim di Yaman? Syekh Mufil mengatakan, yang paling alim di Yaman adalah Syekh Yahya. Ini sudah siap beliau. Nah, kalau seandainya nah berkaitan dengan ini tentunya wasiat diberikan kepada siapa yang mengurus nah, dan masyarakat kepada siapa? Yang berurutan dari isyarnya kepada Syekh Abdul Wahab dulu, ya enggak? Bahkan Syekh Abdul Wahab menyatakan, nah, sungguh termasuk anugerah yang besar. Kenapa Syekh itu tidak memberi wasiat kepada diriku? Misalnya diberikan wasiat kepada diriku, sungguh aku tidak mampu melakukan. Ribuan kisah. Harus menanggung beban dengan berat. Perusahaan-perusahaan yang sengit dari saat ini. Saya juga akan ketahui. Yang kedua, saya adalah Syekh Abdul Ma'rif. Abdul Hasan Ma'rif ini sudah apa? Sudah hadir, dikatakan bukti. Apakah selamat yang namanya Ulul Hal wal Aql itu terus akan selamat? Jadi demikian, Syekh itu telah pernah menjelaskan kepada Usama Al-Qusi. Mereka mengatakan buku azan buku yang paling baik dari setiap dari semua buku yang ada. Dan saya melihat bersama khusus sudah melewat. Bahkan nah, mereka emas sudah habis dan tidak ada lagi. Menasihatkan belajar ke Kairo. Maka menjadi ulama belajar ke Kairo. Ternyata. Dan itu melihat. Nah, saya ambil asal Ma'ribi. Masih banyak ulama-ulama yang lainnya masih diam. Jalannya tahzir tidak mungkin seluruh dunia akan sepakat. Nah, antumnya iblis itu ada yang bela. Ya benar. Seperti Amr bin Khalid. Iblis musyrik. Iblis tidak kafir itu. Ya Allah kafir, ada yang bela. Para munafik pasti ada yang bela juga. Tidak mungkin seluruh dunia sepakat dua ini salah, tidak mungkin. Bahkan gurunya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bin Hadi Al-Madkhali, yang namanya Syekh Abdul Muslim Abbas, belum menyatakan bahwasanya Abdul Hasan Maridi ini sebagai ini. Belum menyatakan. Kalau ditimbang-timbang, ini gurunya ini belum menyatakan demikian. Dibela oleh Imam yang dari Abdul siapa? Hah? Siapa yang tahu? Dari Abdul siapa? Dari apa? Dibela. Dibela oleh Mustafa Ajali. Nah. Waktu itu juga dibela oleh sekitar 200 orang Libya dan juga nah, 80 katanya orang-orang mustafil. Jadi ini bukan jaminan. Kemudian di sini juga turun. Syekh Muhammad Imam. Syekh Abdul Aziz Ibrahim. Syekh Abdul Rahman. Syekh Al-Hajuri. Dan baru mengikutkan Syekh Abdul Rahman Adani. Bahkan tadi, penduduk di Yaman lebih tahu. Lagi Dhamma lebih tahu. Sebenarnya dikhabarkan oleh Syekh Muhammad Hizam, para masanya sepakat. Maksudnya, Abdul Rahman Adani, itu yang salah. Adapun masalah ini, masih belum sepakat. Dan saya jelaskan tadi, tidak mungkin seluruh dunia itu akan sepakat. Nah, tidak mungkin. Itu semua masih dibela. Jawa masih tidak dibela. Nah, ini kenyataannya. Wansohum ayat kesiru fi padayahu Syekh Al-Fadil Al-Wa'id Al-Hakim Syekh Muhammad Al-Somali Fa'inni kuntu Ahtasiruhu wa yusir alaiya Al-Husn. Dan aku wasiatkan kepada mereka, jadi untuk menyelesaikan permasalahan dalam nama permasalahan mereka itu kepada Syekh Al-Fadil Al-Wa'id Al-Hakim, yaitu Syekh Muhammad Al-Somali yang tinggal di Sam'an. Ini kuntu astasyiru wa yusir alaiya berhasil. Semuanya aku minta pendapat dari beliau dan beliau pun berikan jawaban yang diberi dengan betul-betul lurus dan petunjuk. Kemudian kita antum lihat bagaimana ucapan nah Mbak Abdu juga Abdul Jabbar dan sebagainya. Ada misalnya. Nah. Ya, anda lihat pembotongan ketika anda ditelepon Ustaz Abdul Jabbar, dia berkata, itu ada syekh baru yang mendirikan sekali. Ada syekh baru yang mendirikan. Malah itu ada Syekh Ahmad. Nah, ketika ada mazhab yang disukakan itu, ada Syekh Ahmad di Saudi. Syekh Mubin mengatakan apa? Dia adalah orang yang butuh. Jadikan imam di sana. Dia ada Syekh Muhammad Malik. Ya, mereka tahu kalau itu Syekh yang sudah tua yang dituakan juga, bahkan setiap kali ke Dhamma itu pasti usulim sahabat. Maka Syekh Mubir senantiasa mendengarkan ceramah beliau ini. Dan dia memiliki markis di Sam'a juga. Nah, maka tadi kata ini, ada sesi baru yang membelikan. Yang ceri yang membelikan. Dan ini juga, nah, di perkataan yang luar biasa ini banyak sekali sudah ada batahan dari Al-Aqsa Fairuz ini cukup sebenarnya. Jadi Muhsin rupanya hendak menyebarkan fitnah. Dia belum merasakan beratnya dakwah. Pertama kerjaan dalam Islam berat adalah ini tentang dan ente yang Muhsin. Tentang tasawufat, misalnya seperti nasiah, tentang iya surat. Apakah saya perlu laporan? Teman, saya baru menjaga masalah tasawuf. Teman, saya menjaga masalah siah. Apakah perlu laporan begitu? Saya sebelum berikut ke Dhamma ini sudah membantah orang sufi. Orang Madiun tahu. Saya datang sendiri. Nah, pondoknya. Nah. Bahkan ketika di Dhamma pun saya membantah orang Syiah. Membantah kepada jemaah Tabligh juga. Nah. Kita yang disalahkan itu Abu Turab. Karena orang Yaman sebagai orang Yaman tidak bisa bedakan. Ini mana Abu Turab, mana Abu Hajim. Karena sama-sama mu'adzin. Ada tuduhan yang Abu Turab mengakhirkan jemaah Tabligh. Padahal tidak mengakhirkan itu. Jadi yang bicara itu saya. Nah. masalah ayat Tuhan dari dulu. Nah, kalian banyak, bahkan kita juga jawab di Magetan waktu itu, ada Al-Rahman juga, ada Al-Karnain. Nah, saya membahas masalah Syiah. Padahal juga saya ini, kita saya tulis dari dulu, sudah 2 tahun yang lalu, cuma belum saya terbitkan. Ada 600 halaman. Nah, insyaallah betul-betul saya sudah terbit pada yang Syiah. Jadi, yang itu melihat ini. Hal pembicaraan penting kepada tasawuf, kepada Syiah, kepada Ahlul Quran. Apakah perlu laporan ini? Apakah di Indonesia ini ada pengaturan-pengaturan demikian sehingga perlu laporan? Nah, ini kenyataan. Ini betul-betul luar biasa. Nah, juga ada laporan yang berapa guru itu disampaikan ini. Di atas ini mimbar Jumat, berbicara dengan omongan yang kotor, omongan orang kasar. Nah, ini disampaikan, nah, omongan kotor sekali ini di masjid, di khutbah Jumat. Kamu lihat, tidak pernah menurut saya mengatakan, yang Abu Hazim menyampaikan masalah kurnu, hubungan suami istri, nah, di khutbah Jumat. Ini tuduhan alat buktinya. Tunjukkan kasetnya, hanya sekedar pembicaraan-pembicaraan sini, enam sana sini yang betul-betul ini bentuk penipuan. Tidak ada demikian. Nah, dan juga antum lihat ucapan Luqman kepada Nabi Hayya, "Tayyib ente ya akhi." Nah, keluar dakwah ke sana, nah, ke sana mau dakwah atau cerita sawari London? Ente mau cerita jalan-jalan di sana atau cerita tentang dakwah atau bagaimana atau pelajaran atau masalah dakwah di sunnah diceritakan. Nah, subhanallah, maka tidak heran mengatakan murid kayak ini, kayak Abu Hazim. Nah, kemudian di sini, ente ya aku, mengatakan pada saya ente. Dan ente itu dari mana? Tidak ada bahasa Arab, dari ruang Al-Quran, ente tidak ada. Ini untuk penghinaan, mengatakan pada saya ente. Jadi misalnya keadaannya, tidak punya adab. Nah, dulu ketika mau membabat Zulkarnain itu pakai nama saya. Nah, di sana ada orang Qori. Nah, ini dengan makna anda secara persis. Ada yang tawadu, ada namanya Muhsin. Itu Muhsin menyeleweng. Nah, menurut pandangan Luqman, dihinakan. Ada yang berbicara kurno, macam-macam. Nah, yang dia sendiri bisa dengarkan kasetnya. Dan juga ketika pembaca walladzina yarmuna musnadati tsumma lam yatabi'u bi syuhada tajridum samanya jazahula di sini dibaca wala tubal. Nah, padahal tidak ada qiraah pun yang dibaca dengan wala tubal. Ini menunjukkan untuk masjid ini hafal Quran. Dia hafal Quran. Dibaca wala tubal, tidak ada qiraah pun cari. Nah, kalau ada bacaan wala tubal. Nah, seharusnya nah, kalau dibaca tukbal itu lahu syahadatun. Ini baca syahadatan. Nah, sekali lagi karena tidak hafal Quran, jadi harap dimaklumi bersama. Kemudian juga itu melihat tuduhan nah, kepada saya itu adalah Haddad. Kasus Al-Haddadiyah, yaitu Mahmud Al-Haddadi, dia itu Muzdahid. Ada penyimpangan, dia menfonis An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, dan lain sebagai Muzdahid. Al-Qur'an Bari dibakar, tidak boleh dipajak, karena muslim dibakar, hadza Mahmud Al-Haddadi. Menerima juga dikatakan hadza Muzdahid, tapi misalnya tidak sejelek ini. Tidak sejelek, saya layak hadir. Ini menerjian Mahmud Al-Haddadi, yang misalnya lebih baik daripada hadir di kadang ini. Ini apa ikut muncul kelompok Haddadiyah sangkeras dalam bersikap tidak mau mengikuti petuah para ulama. Para ulama sikap satu persatu sekarang pun mulai muncul. Nah muncul ini. Nah muncul kalau dulu di Saudi sekarang di Yaman. Nah, itu dia terkena langsung misalnya. Saya itu adalah Haddadiyah. Nah ini kenyataan. Mereka tidak dengarkan bisa dilihat nanti. Ya, dengarkan kasetnya. Nanti tidak akan merubah-ubah juga itu aslinya begitu. Ketika ada rombongan orang tua juga adalah 28, begitu adalah asisten. Kemudian juga begitu apa tertawa. Begitu. Modelnya begitu. Tertawa, terbahak-bahak. Padahal dia menuntut ilmu kepada Syahaya. Tidak belajar kepada Syahaya. Nah, kepada Syahaya belajar. Mungkin juga musuh nantang anak mubahala di daulah Semarang, kata Nur Wahid dan Muhaimin. Nah, saya belum mengumumkan ini. Saya belum mengumumkan nantang mubahala. Tapi mubahala syar'i. Abdullah bin Abbas menantang mubahala kepada para sahabat. Imam Al-Auza'i menantang mubahala kepada Sufyan al-Tsauri. Kita lihat ambisial mengalami balak di iman. Kita lihat di sana. Kita sama-sama ahli sunnah. Untuk diketahui siapa yang pendusta, siapa yang benar. Nah, juga kemudian sini muslim namanya sudah menjadi, nah, ya namanya sudah menjadi sendiri kayak kita. Buktinya datang ke Jember tersawul minta uang 300 juta. Nah, itu saya datang ke sana minta dana 300 juta. Dan sebenarnya itu masih dari Hudzaifah bin Yunus. Termasuk saudaranya Luqman ini, sahabat apa, istrinya itu, si sahabat, istrinya Luqman, anak atau Luqman sendiri. Informasi dana nganggur 300 juta tidak bisa, nah, memutar dana ini. Teman-teman di Magetan, alhamdulillah mereka mahir dalam masalah bisnis, ini yang berhasil. Lihat-lihat aja, Magetan alhamdulillah, nah, ini berhasil. Datang ke sana Al Khalid dan juga Abdul Qahhar dan Amin dan juga di situ ada Abu Fauzi dan lain-lainnya saya sendiri. Kemudian Abdul Khalid bilang, bagaimana anda dengar bahwa Jember ada dana 300 juta tidak bisa mutarkan uang tersebut. Bagaimana kalau kita mengadakan join bersama, nanti kita bagi hasil. Kemudian Luqman mengatakan bahwa berita itu tidak benar. Bahkan serius pondok setiap bulannya itu min. Nah, tidak benar itu berita itu tidak benar. Nah, itu sudah selesai pembicaraan. Carolah nanti, nah, kita bagi hasil. Boleh apa tidak boleh dalam syariat? Boleh. Kita akan ngambil sesama bagaimana? Nah, ini kejestaan juga. Untuk saya ngambil sesama. Disertakan sana sini. Nah, dan juga kemudian berapa ngajar menyampaikan ke anak, ini mungkin terminggi. Nah, yang dulu pernah di pondok saya, menyampaikan ke anak, dia ke Ambon mau cari dana. Tidak ada di proposal cari dana ke Ambon. Saya diundang di sana, isi dalam di sana. Mencari dana di Ambon. Dan ada orang Ambon yang menawarkan dana waktu itu, nah, dana dari riba. Tawarkan. Ya kita bisa gunakan ini untuk bangun WC. Jadi saya tidak tahu, nah, kalau dari tawari mana mungkin saya tahu di dana anggur, demikian, ini uang riba. Tawari waktu itu oleh Abu Azam, nah, Semarang aslinya. Nah, kemudian saya tujuh ngemis ke sana, ini sungguh luar biasa, kristalnya. Ini juga, kristalnya berapa ini? Nah, jadi kalau berkaitan dengan majalah, nah, syariah katanya tidak ada, apa istilahnya, karena di belakangnya mana ya? Apa? Iklan-iklan. Nanti lu lihat di awal ini banyak iklannya. Ada siwak, ada macam-macam. Lihat ya? Di akhir semua yang kalian ini tidak sepakat. Apakah tidak ada ini? Nah, bukan kedosaan lagi. Jadi kalau dihitung dosanya luar biasa banyaknya. Nah, makanya kalau memang demikian, nah, apa nanti yang betul-betul benar al-haq tinggal kalian bisa lihat sendiri. Juga berkaitan dengan ustaz yang tidak mau diajak kompromi seperti Ustaz Hamdani ataupun Asnur yang sebagainya juga akan dijatuhkan. Jadi kalau saya hayati dijatuhkan apalagi kita orang-orang yang kerucu, ya enggak? Apalagi kita orang-orang yang kerucu pasti lebih dijatuhkan lagi. Juga ini berkaitan dengan kalau diingatkan Ustaz untuk terima kasih kepada Amir Masjid. Nah, juga universitas. Nah, yang mungkin bisa mengambil faedah juga. Karena tempatnya bisa dipakai untuk salim. Dan sekali lagi, saya juga mohon maaf karena juga sempat menyinggung kajian kelompok yang memang seperti Syiah itu diakui tentang kesalahannya. Yang Muhajir mengatakan, mulai sudut muslimin, mereka itu bukan kaum muslimin. Syiah bukan kaum muslimin. Jadi mereka musuh betul-betul yang sangat jahat. Yang bisa baca tarikh. Bagaimana khianatnya. Nasruddin At-Tusi, Ibn Al-Aqami. Memberikan apa jalan masuknya orang Tartar sampai akhirnya orang-orang Baghdad, orang-orang Irak dibantai orang Tartar adalah sekitar 1 juta kaum muslimin yang mati dibantai oleh mereka. Kemudian Khomeini menyatakan terima kasihnya kepada Tartar karena telah dibantai tadi. Terima kasih kaum muslimin dibantai, terima kasih. Ini kenyataannya. Kiblatnya berbeda ya Allah. Kiblatnya berbeda. Di orang Syiah yang ketahui kiblatnya berbeda. Akan Allahnya itu berbeda juga. Nabinya berbeda. Jibril itu malaikat yang paling dibenci. Lihat kitab Wijadal Majus. Dan juga kalangan Ihsan Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Nah, kalangan Syekh Mubi sendiri Al-Had Khomeini. Dan juga kalangan Syekh Muhammad Al-Imam. Rahibah di Yaman. Sehingga saya singgung dari sebagian. Jika tidak enak, dia bisa kembali. Yang tenazah itu Syekh Al-Fatihullah wa Rasul. Kalau jadi kesesian, kembali ke kitab Rasulullah. Jadi terima kasih kepada Al-Tamir Masjid Ibu Sabah dan juga Nabi di sini. Wa'adrat min jamin man zikir min sa'iri al-sunnah al-musamahah khususan dalam adalah ayat di Dhammah. Saya minta kepada semua yang disebutkan di Al-Sunnah Al-Jamah untuk saling maafkan sunnah para pelabur ayat di Dhammah. Lain ya rupama asad kubadon sayidin walakin la'an hawa. Kadang mungkin saya keras kepada sebagian para pelabur ayat, tapi ini bukan karena hawa nafsu. Wa'alam muhammadullah anil khawatir dan yaman la'an yukshay'ah. Awilah bahwasanya aku keluar dari Yaman, dari seluruh di Yaman, aku tidak memiliki suatu apapun. Fa'ala hadza. Maka oleh karena itulah as-sayyarat, mobil-mobil, makna'in al-abaq, mesin bukan sumur, di maslahah talabil ilm, untuk kemaslahatan talabil ilm. Jadi beliau mobilnya digunakan untuk dakwah. Dan juga mesin berkaitan dengan apa penimbahan air ini kepentingan dakwah. Tanazzur Syekh Ahmad Usabi, Syekh Yahya Al-Hajuri. Nah, wal ikhwan al qurras. Nah, ini fit amrun illa mukhtalif. Dan di bawah pengawasan Syekh Ahmad Usabi juga Syekh Yahya dan juga para ikhwah di para pengawal, para penjaga. Selama mereka tidak bersisih. Allah wa sallam ayu sabitana wa iyyakum min qawl sadir sadin wa fil akhirah wal akhirah wa yu'idana wa iyyakum min fitnatil mahya wal mamat innahu ala kulli syai'in qadir. Ini aku minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan kita dan kepada kalian dengan perkataan yang sabit, yang kokoh, baik di dunia ataupun di akhirah, dan juga menjauhkan kita dari dan kalian dari fitnah hidup dan mati, mati dan hidup. Inna wa'ala kulisya'in kodis, sebenarnya dia adalah zat yang mampu atas segala sesuatu. Nah, Sayyidina ala Zalik, Abdullah bin Saleh bin Ahmad al-Wadi, Saleh bin Qaid al-Wadi, Abu Hatim. Abu Hatim sekarang ikut Abu Hasan. Ya, ini pengawalnya dengan Abu Hasan Misri. Nah, Abdullah bin Ali al-Fabi. Jadi melihat nasihat ini, ya kuah. Sebagai bentuk syukur kita kepada guru kita, saya mungkin menasihatkan untuk menjaga Dhammah. Caranya begitu. Nah, kita menjaga. Nah, kita bisa memakan titel. Menurut mereka yang titel ustaz, walaupun dia sudah tahun di sana, ataupun tahun di sana, jadi ustaznya sudah paling hebat. Mungkin. Nah, kalau orang menghargai, kita-kita yang jadi ustaz, karena kita keluar dari sana. Dan dakwah Al-Sunnah Jamaah di Indonesia ini yang paling banyak menyebarkan itu juga berbeda dari Islam. Siap anda? Mayoritas alumni Jamaah. Ini kenyataannya. Tidak perlu kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada guru kita. La yasfirullah dan la yasfirullah. Tidak syukur kepada Allah, orang tidak syukur kepada manusia. Nah, nasihat saya mungkin untuk menjaga amal ijtima'. Kemudian di sana, bisa saya jelaskan berkaitan dengan tabaqat, dan ini tidak menjamin, bahkan jadi berantah. Yang berkaitan dengan Abdullah Matib, alam nasi zaman, saya ayal hati. Di sana juga ada saya yang belum disebutkan, seperti menantunya Syekh Mukil, itu Syekh Abdul Rahim. Menikah dengan anak beliau, kemudian karena pemilihannya lebih rendah, dicerai oleh penduduk tersebut. Kita sama-sama suka si bertahannya apabila dan dia sudah hafal Sahih Bukhari Muslim semenjak 28 tahun yang lalu. Hafal Sahih Bukhari Muslim. Ini Syekh Abdul Rahim sekarang tinggal di Mahbar. Itu dia akui keilmuannya. Bahkan di antara pelaku menyatakan itu keilmuannya lebih tinggi. Nah, dari yang lain. Ini betul-betul masih ada ulama yang lainnya. Syekh Mansur itu melihat ilmunya luar biasa. Syekh Mansur ke dalam Al-Hal wal Aql. Ini masih banyak syekh yang lainnya. Ini masuk ke dalam Al-Hal wal Aql. Nah, sehingga nasihat kita kepada ikhwah Indonesia khususnya, hendaknya tetap berusaha mencari ilmu di sana, karena di sana adalah banyak ulama. Dan dasarnya paling banyak. Tidak benar kalau di sana nanti tidak bisa bahasa Arab. Jelaskan tadi ada namanya Hakim Amiriki. Datang tidak bisa kecuali na'am sama Allah. Orang sudah mahir. Nah, dipelajari dari dasar sampai tingkat tinggi. Kemudian juga, di sana itu paling banyak durus. Dalam sehari mungkin ada 50 pelajaran dibuka. Orang jahat bilang, nek boyok yang kuat. Nah, bisa ikut jalan terus. Nah, kalau boyok yang ini adalah punggungnya kuat. Nah, punggungnya kuat, bisa ikut pelajaran lebih banyak. Nah, ini luar biasa keadaannya. Terus demikian. Jadi, senantiasa baik. Dan selama saya berusaha mempertahankan ini. Dan saya lebih senantiasa telepon lihat. Nah, berita-berita dari Jerman. Berapa kali itu saya lebih telepon. Saya mengharapkan Syekh Rafi. Nah, Syekh Rafi sendiri sudah mentazkiyah Syekh Al-Hajjuj. Masakan dakwah Ma'abiyah bin Hadid. Memegang dakwah dengan tangan besi, dengan kuat. Dan juga lihat terjemahan askari itu lihat. Tidak ada yang bisa menandingi di dunia ini melebihi dakwah. Sudah sawi, orang-orang al-bid'ah dikeluarkan, tidak boleh di situ. Para perokok dikeluarkan, yang makan rokok dikeluarkan, yang senang laki-laki senang sama laki-laki dikeluarkan. Apa sih? Khusus ahli sunnah wal jamaah. Beda dengan tempat-tempat yang lainnya. Kalau di Wuhan, ikhwah tidak ada sebagian dari ikhwah yang memberitahu kepada diriku. Kata Syekh Muhammad, Amin. Ahlu sunnah wal jamaah tidak bisa, mengangkat kepalanya. Betul tegar. Jadi justru yang menguasai adalah Hizbiyu. Dan waktu itu juga, ketika kita ada sebagian ikhwah, waktu itu Asasuddin, Imam Ben, semacam istri-istri yang juga dikaitkan dengan ada jamnya. Lukman mengatakan, mau teruskan kemana? Ini ada sakit-sakitnya. Teruskan kemana? Mau ke Saudi. Antumnya Saudi. Kadang itu, di satu kamar besar, nanti ada satu aja yang dari Al-Sunnah. Satunya suka sepak bola. Satunya, dari merokok. Satunya senang musik. Demikian keadaannya. Kan para ulama Yaman itu waktu itu sudah tidak memberikan rekomendasi belajar di jamiah Islamiyah, karena yang menguasai sekarang adalah Hizbiyun, diakui oleh Syarabi sendiri.